aku belum mandi. Tak buang tapi masih ganti juga. Tak buang apalagi kalau sudah mandi. Aku buang plastik kantong sekali. Kalau orang lain lalu aku buang barang, aku tak buang barang. Tak buang tapi kalau rosak I'm not Get Belum.